seruanmu sehingga mereka terbebani dengan hutang. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Apakah di sisi mereka ada perkara gaib yang mereka catat, yang mereka tuliskan? Fasbir in lihukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut idh nada wa huwa maktub. Maka bersabarlah kamu dengan ketentuan Rabbmu dan jangan seperti sahibil hut. Jadi Nabi Yunus alaihi salam idh nada wa huwa maktub. Yani beliau ketika beliau memanggil dalam keadaan beliau terpenjara, terkurung. Laula anta darakahu ni'matun min rabbih lanubida bil ara'i wa huwa madmum. Kalau tidak karena rahmat Allah, nikmat dari Rabbmu, niscaya dia akan dilemparkan di tempat tanah yang lapang yang atau tanah yang kosong dalam keadaan dia tercela, madmum. Fajtabahu rabbuhu faj'alahu minas salihin. Tapi Allah memilih beliau dan menjadikannya termasuk di antara orang-orang yang saleh. Wa ayyakadu alladziina kafaru la yuzlikuunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Dan hampir orang-orang yang orang-orang kafir itu betul-betul ingin membinasakan engkau, menggelincirkan engkau dengan pandangan mata mereka, dengan ain lamma sami'u dzikra, ketika mereka mendengarkan peringatan dan mereka berkata innahu lamajnun, sungguhnya dia ini betul-betul orang yang gila. Wa ma huwa illa dzikru lil alamin, dan tidak lain itu adalah peringatan bagi semesta alam ini, peringatan untuk umat. Dan qala syekh rahimahullah dalam ayat-ayat Allah menyebutkan da'ni wal mukadzibina bil qur'anil azim, biarkan aku urusanku dengan orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an yang mulia ini, yang agung ini. Fa inna 'alayya jazaa'ahum, karena tanggunganku, aku yang membalas mereka, aku akan memberi ganjaran atas pengingkaran mereka. Wala tasta'jil lahum, jangan engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni minta disegerakan untuk mereka. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah, walaupun sedemikian rupa ini perlakuan orang-orang musyrikin, tidak pernah menyegerakan memintakan menimpakan adab. Bahkan ketika dalam perang Uhud, walaupun beliau bukan dan kejelekan, tapi beliau menyayangkan, ya, kaifa yuflihu qaum shajjau nabiyahum, bagaimana beruntung suatu kaum yang melukai wajah nabi mereka. Allah turunkan teguran, Allah turunkan keterangan, penjelasan bahwa urusan mereka bukan di tangan Rasulullah, laisa laka minal amri syai', bukan urusan kamu tentang mereka. Dan bisa jadi Allah memberikan ampunan kepada mereka atau memang mengadab mereka karena mereka zalim. Dan ternyata Allah beri mereka keadaan yang demikian sampai mereka kemudian Allah bukakan hidayah keislaman mereka. Rasulullah pun dia tidak pernah menyegerakan untuk memintakan adab. Dia di akhir lagi ketika perang Taif. Nah, para sahabat sudah jengkel, sudah marah, tidak berhasil menembus kepungan. Mereka minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan kehancuran buat mereka. Rasulullah malah berbalik mendoakan, Allahumma hdi safih wa'tini bihim, ya Allah berikan petunjuk buat orang-orang safih dan datangkan mereka kepadaku. Datangkan mereka dalam keadaan itu mereka kemudian masuk Islam, nah, beriman kepada Allah. Qala fasanastat, namun aku akan berikan istidraj kepada mereka dari sisi yang mereka tidak ketahui. Fanamudduhum bil amwal wal aulad, ditambah oleh Allah dengan harta dan anak. Ini juga diingatkan oleh Allah dalam ayat yang lain seperti dalam surah Al-Mu'minun ayat sabuna annama umiddulahum talgi ambimalin wabanin nusari allahum fil khairan. Jangan sampai, jangan mereka mengira bahwa kami tambahi mereka harta dan anak itu, nusari allahum fil khairat, kami segerakan kepada mereka kebaikan. Tidak, itu istidraj. Dalam dua ayat Allah sebutkan hampir mirip dalam surah At-Taubah. Allah mengingatkan kita untuk tidak merasa kagum, merasa takjub dengan banyaknya harta mereka, dengan banyaknya anak mereka. Allah memberikan yani innamal yuridu Allahu an yu'adzibahum fid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. wabatuhum kafirun. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika mereka mengingkari, baik terhadap orang-orang yang munafik pun juga orang-orang yang kafir. Jadi apabila Allah menambah harta, Allah menambah anak, kemudian wa namudduhum fi al-arzaq wal amal, Allah yang ditambahi pula mereka rezeki, kemudian amalan, perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan, liyaghtarru, supaya mereka tertipu, supaya mereka merasa bahwa kesenangan-kesenangan ini berarti Allah ridha dengan perbuatan mereka, Allah ridha dengan amalan mereka, Allah ridha dengan keyakinan mereka. Semakin mereka jauh, seperti disebutkan juga oleh Allah dalam ayat Nabi surat Al-An'am, yani semakin mereka demikian, fatahna lahum abwaaba kulli syai', Allah bukakan, kami bukakan untuk mereka pintu semua rezeki dari langit, dari bumi, diserba dimudahkan. Dan nah, ketika mereka dalam keadaan senang menikmati demikian, dan akhadnahum baghtah, Allah siksa, Allah hukum mereka dalam keadaan tiba-tiba. Qala wa yastamiru ala ma yadurruhum, dan agar mereka terus berada di dalam perkara-perkara yang merugikan mereka. Fa inna hadza min kaidillahi lahum, ini termasuk di antara balasan tipu daya Allah terhadap mereka. Wa kaidullahi la'adaihi matinun qawi, dan balasan tipu daya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk musuh-musuhnya itu sangat kuat, sangat kokoh, sangat keras. Yablughum min darihim wa adzabihim fawqa kulli mablagh, yang sampai dararnya, azabnya itu yang melampaui semua batasan. Tidak bisa kita bayangkan, tidak bisa kita perhitungkan dari sisi yang kita merasa dan itu yang bermanfaat, ternyata itu justru merugikan. Di saat-saat hal-hal yang mereka mengira itu akan bermanfaat bagi mereka, justru itu menjadi petaka buat mereka. Qala rahimahullah, qala Allah Ta'ala. Ini pun berlaku bukan hanya terhadap orang-orang yang kafir, orang-orang yang mujrim, syirik, tapi kita yang orang-orang yang beriman pun. Ini adalah tahzir. Dan tahzir buat kita ketika kita semakin dalam keadaan kelalaian, dalam keadaan kesia-siaan, dalam terus kesenangan, nikmat, sehat, waktu luang itu semakin di hadapan kita, tapi kita semakin jauh dari Allah, itu istidrak dari Allah. Istidrak. Maka diingatkan juga oleh para ulama, siapa yang diberikan telapakan, man wasa'ahu Allah berrizq walam yara ma wara'ahu yani makrun, fa'in falaysa lahu ra'yun, kata mereka. Ketika dia melihat diluaskan, dilapangkan kemudahan rezeki bagi dia, dalam keadaan dia tidak melihat di balik itu ada rencana Allah untuk dia, maka dia tidak punya pikiran dalamnya, tidak punya akal, tidak tanggap. Kalau dia waspada, dalam keadaan kita manusia tentu banyak kelemahan, banyak kekurangan. Pasti setiap saat pasti jatuh dalam keadaan dalam kesalahan. Ketika semakin melihat kesenangan tersebut, mestinya kita banyak istighfar, banyak taubat, dan banyak berusaha untuk melepaskan diri dari azab tersebut. Qala rahimahullah, qala jaran fahum min maghramin muthqalun, ai laisa linufurihim anka ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah yani larinya mereka dari engkau, wa adami tasdiqihim, dan tidak adanya sikap mereka membenarkan, tidak mau mengakui kebenaranmu, lima jita bihi, apa yang engkau bawa. Sababun yujibulahum, itu bukannya ini, tidak ada sebab sebetulnya yang mengharuskan mereka untuk lari. Tidak ada sebab, tidak ada alasan untuk mereka itu tidak mengakui kebenaran yang engkau bawa. Fa inna kata alamuhum, karena engkau sudah ini tu'limuhum, engkau mengajari mereka, engkau memberitahukan kepada mereka, karena engkau sudah menyampaikan kepada mereka. Wa tad'uhum ila Allah, dan kamu sudah mendakwahi mereka, mengajak mereka kepada Allah. Limah bi maslahatihim, untuk kemaslahatan mereka, murni demi kepentingan mereka. Tidak ada kepentinganmu dalam hal ini. Tidak ada yakni keinginanmu untuk mendapatkan imbalan. Min ghairi an tatlubahum min amwalihim maghraman yuthqilu alaihim. Bukan karena engkau menginginkan dari mereka harta mereka sebagai maghram, ghanimah, sebagai pinjaman yang memberatkan mereka. Bukan untuk itu. Bahkan para anbiya pun sebelumnya juga demikian. Naam. La nas'alukum ajr 'alaihi. Ya, kami tidak minta ajr, tidak minta yakni ganjaran, tidak minta imbalan dari dakwah tersebut. Qala rahimahullah am indahumul ghaib wa hum yaktubun. Allah menyebutkan ma kana indahumul ghaib. Ini pertanyaan-pertanyaan ini maksudnya adalah pengingkaran. Ya, artinya seperti kalimat waman asdaqu minallahi qila. Ini kan tentunya pertanyaan, tapi pertanyaan yang ingkar, yang artinya dijawab tidak ada. Memang tidak ada yang lebih jujur, lebih benar perkataannya daripada pada Allah. Seperti ini juga. Nah, tidak ada mereka tidak mengetahui, tidak punya ilmu gaib. Nah, ya, tidak punya pengetahuan tentang perkara gaib. Juga mereka tidak punya alasan. Ya, nah, untuk yang dibawakan apa, engkau pun tidak pernah meminta kepada mereka sesuatu yang memberatkan mereka sebagai imbalan dari dakwahmu. Ini maksud dari kalimat-kalimat yang seperti yang bertanya ini. Qala ma kana indahum min al-ghuyub. Jadi tidak ada di sisi mereka perkara-perkara gaib. Nah, yang artinya mereka dengan demikian sehingga mereka mempunyai alasan untuk menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad wajadu fiha annahum ala haqq. Yang akhirnya mereka dapatkan di dalam perkara gaib tadi bahwa memang mereka itulah yang benar. Nah, dalam catatan Allah, dalam ilmu Allah, mereka itulah yang benar. Dakwah Rasulullah ini adalah salah. Wa anna lahum musawab indallah, dan bahwa mereka punya pahala, punya mendapatkan sisi yang ini pahala di sisi Allah dalam ilmu gaib yang mereka miliki tadi. Nah, ini pengingkaran tersebut. Fa hadha amr makana. Masalah ini, perkara ini sama sekali tidak ada. Wa inna makanat haluhum hal mu'anidin zalim. Ini keadaan mereka itu tidak lain adalah keadaan orang yang mengingkari, keadaan orang yang menentang lagi zalim. Falam yabqa illa sabr li'adham. Maka tidak ada lagi yang tersisa bagi muwahin Nabi SAW menghadapi sikap mereka yang seperti ini. Engkau tidak meminta ganjaran imbalan dari mereka, kemudian mereka juga tidak punya yakni sesuatu yakni apa, berita, kitab, keterangan, jaminan bahwa mereka itulah yang benar. Maka tidak ada lagi bagi dirimu sisi lain apa, bahwa kamu harus bersabar menghadapi gangguan mereka. Ini yakni perbuatan mereka majahlin, murni karena kejahilan mereka, murni karena pengingkaran mereka. Nah, maka hadapi mereka dengan sabar. Wa tahammul lima yasduru minhum. Tabah, bertahan menghadapi apa yang muncul dari mereka. Wal istimrar ala da'watihim, dan terus engkau mendakwahi mereka. Walihada qal, oleh karena itu Allah mengingatkan, fasbir li hukmi rabbik, maka bersabarlah engkau terhadap ketentuan Rabbmu. Ai lima hakama bihi syar'an wa qadaran. Yani terhadap apa yang Allah putuskan, baik secara syar'i perintah dan larangannya, maupun secara qadrati, yani takdir yang engkau harus hadapi, ya sunnatullah dalam dakwah yang engkau harus hadapi dari mereka, sikap mereka, penentangan mereka, pengingkaran mereka, ini sunnatullah. Dan demikian kamu disakiti, nah kamu diganggu, dihalang-halangi. Nah, fal hukmu qadari yasbir ala al-mu'dhi min al-mu'dhaminhu. Nah, terhadap hukum qadari engkau harus bersabar terhadap gangguan-gangguan yang muncul darinya. Nah, karena akibat ataupun dari mereka. Wala yutalaqqa bisakhat wal jaza. Jangan kau hadapi, jangan kau sambut hukum-hukum qadari ini dengan sakhat, merasa tidak senang. Kenapa saya ditakdirkan menghadapi gangguan mereka? Kenapa saya ditakdirkan menghadapi seperti ini, ujian demikian beratnya? Apalagi jaza, keluh kesah. Wal hukum syar'i, adapun hukum syar'i, yuqabal bil qabul wa taslim. Ini perintah dan larangan tersebut dihadapi, disambut dengan sikap menerima dan tunduk. Wal inqiyad tam li amri, dan betul-betul yang menerima, melaksanakan perintah-perintah Allah tersebut. Qala wa qawluhu. Nah, ini dilajankan oleh Rasulullah. Nah, sehingga betul-betul beliau yani termasuk diantara ulul azmi yang paling banyak juga hebat dan berat ujian dan cobaannya dalam mengaji, walaupun cuma ada ini seperempat abad, lebih kurang seperempat abad beliau mendakwahi dalam keadaan mereka ini mendapatkan penentangan dari seluruh masyarakatnya, perlakuan yang tidak selayaknya, padahal mereka mengenal beliau dalam 40 tahun, mempunyai bertahun-tahun sejak kecilnya, mengenal pula keluarga dan kerabat beliau, tapi perlakuan-perlakuan mereka nah, beliau hadapi dengan kejelan-kejelan mereka, beliau hadapi dengan sifat, dengan sikap yang halim, nah, dengan santun, dengan lemah lembut. Nah, wala wa qawluhu wala takun ka sahibil hud, janganlah engkau seperti sahibil hud, wa huwa Yunus bin Matta alaihi salatu wassalam, Nabi Yunus alaihi salam, ay la tushabihuhu fil hal allati awsalathu wa awjabat lahul intibas fi batnil hud, jangan engkau meniru, jangan engkau seperti keadaan yang membawa, atau jangan meniru keadaan yang menimpa, yang menyebabkan Nabi Nuh sampai tertahan, terpenjara di dalam perut ikan. Apa yang menyebabkan? Wa huwa adamu sabri, yani ketidakadaan, yani tidak adanya sabar beliau ala qaumihi, as-sabr al-matlub minhu, kesabaran yang dituntut terhadap kaumnya. Nah, wa dhahabuhu mughadiban li rabbih, walaupun beliau pergi meninggalkan kaumnya itu marah karena Allah, benci karena Allah, jengkelnya karena Allah melihat kaumnya sudah diperingatkan, didakwahi, dikasih tahu, dinasehati, tidak juga berubah. Tapi beliau belum lagi diperintahkan oleh Allah berangkat, meninggalkan kaumnya sudah pergi. Lain dengan nabi-nabi yang lain, Nabi Lut, ya, kemudian atau Nabi Ulul Azmi, mereka berbuat, mereka diperintahkan, mereka meninggalkan kaumnya setelah diperintahkan oleh Allah. Nabi Muhammad SAW hijrah itu bukan karena pikirannya sendiri, tapi diperintahkan oleh Allah. Maka beliau datang kepada Abu Bakar, sudah, ya, saya diperintahkan hijrah. Nah, ke sini. Subhanallah. Nah, baru beliau berangkat. Nah, baru beliau berangkat. Wadahabu wa muradiban li rabbih. Dan beliau pun, di sini apa Nabi Yunus, berangkat meninggalkan kaumnya itu pun, bukan, yani, juga karena terburu-burunya, ya, beliau sudah melihat, beliau peringatkan kaumnya, kemudian beliau memberitahukan bahwa tanda-tanda azab itu akan datang. Beliau melihat tanda-tanda itu sudah ada, ya, mereka masih juga seperti itu, tapi belum diperintahkan oleh Allah, beliau sudah keluar meninggalkan kampungnya, ya, kampungnya negeri Nineveh. Hatta rakiba fil bahr, sampai kemudian beliau naik ke perahu, kapal. Faqtara'a ahli safina hina taqulat bi ahliha. Kemudian penghuni kapal, penumpang kapal tersebut, ya, ini mengundi. Ketika kapal itu semakin berat, laut yang demikian yang gelombang yang besar sekali, mereka ini berusaha untuk meringankan beban, jangan sampai tenggelam. Dibuanglah beberapa barang, akhirnya diundi. Barang juga sudah habis banyak dibuang, ternyata masih juga seakan-akan kapal itu mau kandas. Akhirnya mereka mengundi siapa yang akan dilempar. Beberapa kali diundi, keluar nama Nabi Yunus. Nah, ingin diundi lagi sudah, Nabi Yunus mengaku. Ini merasa bahwa ini memang kesalahan beliau. Beliau kemudian lompat, disambut oleh ikan. Dan qala ayyuhum yulqawna ilaihi takhifu bihim, siapa di antara mereka yang dilemparkan ke laut supaya kapal itu menjadi ringan. Fawaqa'at al-qur'ah alaihi, hasil undian itu, ya, dan jatuh kepada Nabi Yunus. Faltaqamahu al-hut wa huwa mulim wa huwa saqim. Nah, kemudian ditelan, langsung disambut oleh ikan hud, kemudian ditelannya dan dibawa ke dasar laut, terkurung di dalam tiga kegelapan, kegelapan malam, kegelapan dasar lautan, dan kegelapan perut ikan. Nah, tetapi ya, beliau tetap dalam keadaan tidak pernah lupa kepada Allah. Wa qawluhu iznala wa huwa makzum ay wa huwa fi batniha qad kagumat alaihi. Nah, dia dalam keadaan berada, beliau berada di dalam perut ikan tersebut, qad kagumat alaihi, yang menahan ini ikan itu, menahan beliau, mengurung beliau. Nada wa huwa muhtammun muhtam, beliau menyeru memanggil Allah dalam keadaan gelisah, dalam keadaan takut. Nah, bi anqala, yang ucapan yang beliau baca, yang beliau sebutkan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi yang maaf, yang terpelihara dari dosa. Nah, itu merasa dirinya masih dalam keadaan zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, merasa dirinya berbuat zalim, dan dia pergi meninggalkan kampungnya, ini kaumnya itu pun bukan karena pribadi, tapi karena Allah. Karena Allah masih merasa dirinya zalim. Apalagi kita, lebih banyak kita menyelidik. Nah, mereka para anbiya saja masih merasa dirinya berbuat zalim. Nabi Musa alaihissalam, nah, Nabi Musa alaihissalam, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun, dan banyak menyelidik minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah setiap harinya. Bahkan beliau ajarkan kepada sebagian sahabatnya, kepada Abu Bakar Siddiq, sehingga ditanyakan, nah, ya kalau kita bisa melihat dalam perjalanan Abu Bakar Siddiq, mana kezaliman Abu Bakar? Perbuatan zalim mana yang dia lakukan terhadap kaum muslimin, terhadap Allah dan Rasulnya? Nah, tidak ada. Kalau kita lihat dengan jasa beliau, dengan kebaikan beliau terhadap Allah dan kemudian terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, juga terhadap kaum muslimin, begitu baiknya. Nah, sampai disebutkan oleh Rasulullah, siapa yang pagi ini berpuasa, siapa yang berpagi ini mengunjungi orang sakit, siapa yang pagi ini bersedekah, semua dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dia sudah berbuat, nah, melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, di maka dia Rasulullah apa mengajarkan kepada beliau, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran, mana kedzaliman beliau. Nah, ini pun dan nah, seperti itu membuat yakni kita hendaknya memperbanyak, ya, meniru mereka. Para anbiya saja masih dalam keadaan demikian. Nabi Musa tidak sengaja memukul orang Kipti, ya, bukan bermaksudnya membunuhnya, tapi karena kekuatan beliau memang luar biasa, dan tangannya terayun, orang itu mah mati. Ini sudah merasa beliau nah, melakukan kezaliman yang luar biasa. Kalau kita dalam keadaan kaidah syariah kita, oh, enggak sengaja, enggak berdosa, kan gitu, enggak salah. Tapi subhanallah, nah, beliau merasa nah, telah melenyapkan. Bahkan itu menjadi alasan beliau ketika di padang mahsyar menolak, tidak berani memintakan syafaat kepada Allah. Saya telah pernah melakukan dosa, merasa berbuat zalim. Qala fastajaballahu lah, Allah mengabulkan doa, panggilan Nabi Yunus. Jadi disebutkan di dalam apa ini, di antara buahnya juga artinya kenapa Allah begitu mudah memanggil apa mengabulkan mereka, seperti dalam surat Al-Anbiya, mereka itu adalah orang-orang yang yusari'una fil khairat, bersegera kepada kebaikan. Dan disebutkan di antaranya juga beliau Nabi Yunus alaihissalam, nah, selama hidupnya Islam dalam keadaan tenang dan lapangnya, ya, senantiasa bertasbih dan senantiasa dalam keadaan ketaatan. Ini diingatkan oleh Rasulullah SAW, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisiddah, kenalkan diri kepada Allah ketika kita dalam keadaan tenang, dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang, longgar, ya, tampak dilihat oleh Allah kita dalam keadaan taat. Walaupun kita mungkin tidak berbuat yakni suatu ibadah yang besar, tidak membaca Al-Quran, mungkin tidak dalam keadaan yakni sholat, ya, ibadah-ibadah yang mahdhah, tapi Allah melihat kita dalam keadaan ketaatan. Allah melihat kita dalam keadaan taat, melakukan suatu kebaikan, manfaat entah untuk diri kita atau untuk keluarga atau untuk orang umat, ada. Fasajaba Allahu lahu wa qadhafathu al-hut min batniha bil-ara' wa huwa saqim. Dan kemudian ikan itu melemparkan Nabi Nuh, keluar, mengeluarkan Nabi Nuh di sebuah tanah lapang dalam keadaan beliau sakit. Wa ambatallahu alaihi syajaratan min yaqtin, dan Allah tumbuhkan untuk beliau di atas beliau ketika beliau sedang terbaring lemah, yakni pohon-pohon yaqtin macam labu atau semangka. Wa li hadza qala tarakahu ni'matun min rabbih. Di sebuah tanah yang kosong, ara tanah yang kosong, wa huwa madmum walakin tercela, wakin dapat teguran, maksudnya di sini tercela, tegur oleh Allah, peringatan dari Allah. Lain kalau sesama kita menyakitkan, tidak menyenangkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala ini kan rahmat dan sayangnya kepada para. Walakinallaha taghammadahu birahmatih. Allah kasih Allah meliputi beliau dengan rahmatnya. Fa nubidha wa huwa mamdud. Dalam keadaan beliau dilemparkan dan mendapatkan min halihil, dan akhirnya keadaan beliau lebih baik daripada keadaan yang sebelumnya. Nah, ini para anbiya. Nah, ini taubat mereka dan pengakuan mereka di hadapan Allah membuat kedudukan mereka lebih baik daripada sebelum mereka jatuh ke kesalahan. Nabi Yuhud, ini para anbiya yang lainnya. Nah, wali hadza qala fajtabahu rabbuh. Oleh karena itu Allah memilihnya. Memilih beliau, ikhtarahu wasafahu wa naqqahu min kulli kadar. Allah memilih, Allah memurnikan beliau dan memilih beliau, membersihkan beliau dari semua kekeruhan, semua kekotoran. Faja'alahu minas salihin. Allah masukkan beliau kepadanya ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Alladzina saluhat a'maluhum wa aqwaluhum wa niyyatuhum wa ahwaluhum. Orang-orang yang baik amalannya, ucapan-ucapannya, niatnya dan keadaannya. Orang-orang yang pandai memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak sesama manusia. Famtathala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam amra rabbih. Maka nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menjalankan perintah Allah tersebut. Fasabara, beliau pun bersabar. Lihukmi rabbihi sabran la yudrikuhu ahad fi jahad. Dengan kesabaran yang tidak, nah, yang tidak dicapai oleh siapapun, yang tidak bisa diimbangi oleh manusia manapun minal alamin di dunia ini. Nah, hatta para anbiya, sabarnya beliau luar biasa sabarnya. Nah, faja'alallahu lahul aqibah, dan Allah jadikan untuk beliau kesudahan yang baik. Wal aqibatu lil muttaqin. Nah, Allah jadikan kesudahan itu memang Allah janjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Walam yudrik a'da'uhu fihi illa ma yasu'uhum. Dan musuh-musuhnya tidak mendapatkan yakni terhadap diri beliau kecuali hal-hal yang membuat mereka sendiri jengkel, semakin marah. Hatta innahum harsu ala an yuzliquhu biyasarin, sampai mereka ingin, begitu antusiasnya ya, mereka ingin menggelincirkan, membunuh beliau sallallahu alaihi wasallam dengan pandangan mata mereka. Nah, ai di genam yusibuhu bi ayunihim, mereka ingin menimpakan mudarat kepada beliau dengan pandangan mata mereka, dengan penyakit ain. Nah, ini mereka ingin ya Rasulullah, dengan melihat Rasulullah saja mereka ingin Rasulullah mati sudah, jatuh ya, mendapatkan celaka. Min hasadih, karena kedengkian mereka. Wa ghaidhin, karena kemarahan mereka. Wa hantin, karena hantin karena kejengkelan dan dendam mereka. Hada muntaha maqadaru alaihi minal adal fi alaihi. Inilah batas yani kemampuan mereka sanggup untuk menimpakan yani gangguan ya kepada beliau secara fi'li. Wallahu hafizuhu wa nasir. Sementara Allah Subhanahu wa taala tetap menjadi penjaga, pelindung dan beliau. Wa amal adal qauli, adapun ucapan-ucapan dalam bentuk ucapan gangguan yang berupa ucapan. Fa yaquluna fi aqwalan, yani mereka mengucapkan kepada beliau tentang beliau perkataan-perkataan bihasabi ma tuhi ilaihim qulubuhum, yani apa yang dibisikkan oleh hati mereka. Fa yaquluna taratan majnun wa taratan sahir wa taratan syair. Ini tuduhan yang mereka timpakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan sumbur munbatir kata mereka. Allah taala membantah ucapan mereka. Rasulullah sendiri menyebutkan mereka menimpa ingin menghinakan Rasulullah, menganggap beliau adalah seorang yang tercela. Kata Rasulullah, bagaimana mungkin tuduhan itu sampai kepadaku? Ana Muhammad, aku adalah Muhammad yang dipuji. Dan bukan seorang. Qala aywa ma hadha al-Qur'anul Karim, dan tidaklah Al-Qur'anul Karim yang mulia ini wa dzikrul hakim illa dzikrul lil alamin, tidak lain adalah peringatan bagi seluruh manusia. Ya tadzakkaruna bihi masaliha dinihim wa dunyahum, yang dengan Al-Qur'an itu mereka mengingat, mengambil pelajaran, mengambil manfaat yakni untuk kemaslahatan agama dan dunia mereka. Itu kalau mereka betul-betul ingin mengambil manfaat ya, mengambil manfaat dari Al-Quran tersebut. Tapi kalau tidak, mereka tidak akan pernah mendapatkannya, walaupun mereka membaca, walaupun mereka memperhatikan tafsirnya. Nah, innama yatadakkaru ulul albab, yang dapat mengambil pelajaran adalah orang-orang yang berakal. Tamma tafsiru surat al-qalam walhamdulillahi rabbil. Selesai, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ini peringatan di ayat-ayat di sini. Ya, yang membuat kita tercegahnya ini seharusnya berhenti. Ini dosa-dosa terutama dosa-dosa besar. Ya. Kalau terjatuh, bukan berarti harus terus. Ya, segera untuk bertobat dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wallahu a'lam bishawab.